Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhwani fid din a'azzakumullah, kita berpindah pembahasan dari sebelumnya berhubungan dengan masalah atau pembahasan malaikat yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Kemudian bab berikutnya, babul wasiyati bi kitabillahi azza wa jalla, bab wasiat untuk berpegang teguh kepada kitabullah azza wa jalla. Apalagi menjelang Ramadan, barakallahu fikum, hendaknya kita lebih memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita baca, tapi maka di Ramadan lebih, barakallahu fikum. Kalau di luar Ramadan kita tidak pernah baca atau sedikit baca, maka di dalam Ramadan hendaknya kita perbanyak membaca Al-Quran, mentadabburinya. Wa qaulullah ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Bukan mengikuti akal, bukan mengikuti pemikiran, pendapat, perasaan, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti kebudayaan, bukan mengikuti barakallahu fikum, tapi yang kita ikuti adalah ma unzila ilaikum mir rabbikum. Itu yang wajib untuk kita ikuti, barakallahu fikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi, dan jangan kalian ikuti selainnya. Aulia, qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mau mendapatkan peringatan. Qala asy-syarih rahimahullah fi hadzal hadits, fi hadza al-hasu 'ala at-tamassuk bi kitabillah. Di ayat ini ada dorongan perintah untuk berpegang teguh terhadap kitabullah jalla wa ala. Yuqalu awsa bi kadza, dikatakan Allah berwasiat bikada dengan ini, ay amara wa akkada bi syai, yani amara wa akkada bi syai, memerintahkan dan menekankan untuk sesuatu. Wallahu ta'ala awsa bit tamassuki bi kitabih, Allah mewajibkan, memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan kitabnya. Wal nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa kadzalika bit tamassuki bi kitabillah ta'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah ta'ala. Li'annahu la najata min ad-dhalali fid dunya wa min an-nar fil akhirah illa bit tamassuki bi kitabillah jalla wa ala. Karena tidak ada keselamatan dari kesesatan di dunia dan tidak ada keselamatan dari api neraka di hari akhirat kecuali dengan berpegang teguh terhadap kitabullah. Bukan berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang yang berseberangan dengan kitabullah. Kalau ternyata tradisi itu sejalan sesuai dengan kitabullah, maka silakan. Barakallahu fikum. Tapi kalau nyatanya berseberangan dan bertentangan dengan kitabullah, maka tentunya untuk cari selamat ya ikut kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan keselamatan di dunia dan di hari akhirat kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wattiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengikuti Rasul. Faman lam yatamassak bihima fa innahu yakunu dhallan fid dunya ala ghairi huda. Maka barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan sesatnya dia di dunia. Dia tanpa petunjuk. Orang dengan petunjuk insyaallah akan selamat. Tapi kalau tanpa petunjuk dipastikan sesatnya. Barakallahu fikum. Dipastikan sesatnya. ولهذا قال تعالى بيت مثلا ويكون في الاخره من من الخاسرين ومن اهل النار. Kalau di dunia sesat, maka di hari akhirat dia termasuk orang merugi dan termasuk penduduk api neraka. Fala najata illa bitamassuki bikitabillah. Maka tidak dianggap seseorang itu, maka tidak akan ada keselamatan bagi seorang kecuali dengan cara bertamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah. Wa li hadza qala ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'a, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah semuanya kalian, dan jangan kalian bercerai-berai. Itu perintah. Wa qala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan Allah mengatakan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti awliya, wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Hadhihi wasiatullah taala bil Qur'ani was sunnah. Ini adalah wasiat, perintah dari Allah untuk berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnati Rasulullah. Wal ayatul lati dzakarah Syekh rahimahullah ja'at fi siyaqi awwal suratil A'raf. Dan ayat ini yang disebutkan oleh Syekh, dibawakan oleh beliau, adalah ayat yang ada di awal surah Al-A'raf. Min qawli ta'ala alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala takun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepada engkau. Fala yakum fi sadrika harajun minhu, maka jangan pernah ada di dalam dadamu rasa sempit atau berat karena Al-Qur'an ini. Masyaallah. Litundira bihi, yang engkau dengan Al-Qur'an ini memberikan peringatan. Wa dzikra, dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Fa qawluhu ittabi'u, hadza amrun min Allah. Ittabi'u, ikutilah, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita ikuti? Ya ikuti Al-Qur'an. Ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan oleh Allah dari Rabb kalian. Wa huma Al-Qur'an was sunnah. Jadi yang diturunkan adalah Quran dan Sunnah. Lianna sunnata munazzalatun minallahi ta'ala. Karena sunnah juga adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjabaran dan keterangan tentang Al-Quran. Walihada qala subhanahu fi haqqi nabihi. Oleh karena itu Allah mengatakan tentang masalah sunnah, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan, beliau melarang, maka semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk memakai, khusus laki-laki, memakai perhiasan emas, barakallahu fikum, memakai kain dari kain sutra, barakallahu fikum, memang tidak ada, barakallahu fikum, melarang ini, melarang itu, merintahkan ini, banyak sekali yang diperintahkan Rasulullah dan yang dilarang oleh beliau. Semuanya tentunya dari Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Sesuai dengan apa yang kita telah lewati, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan kalian lakukan, dan apa yang beliau larang hendaknya kalian meninggalkan. Sumalama amara bittiba'il munazzali nahaa anittiba'i ghairihi. Kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang untuk ikuti selainnya. Supaya tidak ada mengatakan, oh kita kan boleh ikuti ini, boleh ikuti juga itu. Tidak bisa. Anda harus mengikuti ini. Dan jangan mengikuti yang lainnya. Faqala subhanahu wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya'ni la tattabi'u ghairahu minal akabir wal ru'asa wal rijal. Alladina taz'umuna annahum ulama'ukum wa awliya'ukum. Tayyib. Patuti'unahum wa tarfuduna ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam wa hadha min ittikhadil awliya. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala wali ini, yakni la tattabi'u ghairahu min al-akabir. Jangan kalian mengikuti, tunduk patuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jangan kalian mengikuti akabir, para tokoh-tokoh, para penguasa. Baik. Warrijal alladzina taz'umun, dan orang-orang tertentu yang kalian anggap bahwa mereka adalah orang-orang hebat, ulama kalian, taib, wa auliya'ukum, taib, patuti'unahum, sehingga kalian mengikuti wali-wali itu yang kalian anggap tokoh, penguasa, taib, sehingga kalian mengikutinya dan kalian menolak atau meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuti'unahum wa tarfuduna ma ja'a bihi ar-rasul. Kalian mentaati para penguasa ini, mentaati para tokoh ini, para ulama ini, para barakallahu fikum wali kalian ini, yang ternyata mereka-mereka semuanya mengajak kepada kesesatan, sehingga kalian meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahada min ittikhadil awliya. Inilah yang dikatakan menjadikan atau mengadakan wali. Faman ata'a makhluqan bi ma'siyatillah, barang siapa yang mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, pokoknya siapapun, barakallahu fikum, mau penguasa, mau ulama, mau orang tua, siapapun, barakallahu fikum, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditakhadahu waliyan min dunillah. Siapa yang mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai wali selain Allah. Fala yuta'ul ulama wala ahadu minan nas, maka hatta ulama pun, penguasa siapapun, pejabat siapapun, la ahadu minan nas illa idza ata'a Allah, tidak boleh taat kepada mereka kecuali dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqa kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mencocoki kitabullah dan sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru kita ikut. Amma man khalafa fa innahu la yu'tabar. Adapun yang menyelisih kitabullah, maka tidak dianggap. Tidak boleh taati. Sawa'un kanat mukhalafatuhu an ta'ammudin wa inadin aw kanat an ijtihadin wa akhta' fihi. Fala yajuzu taqlidun nasi taqlidan a'ma min ghairi basiratin. Adapun man khalafa fa innahu la yu'tabar, sawa'un kana mukhalafatuhu, sama saja penyelisihan yang dilakukan oleh orang-orang ini karena sengaja menyelisih, wa'inad, karena memang menentang, atau karena memang ijtihad, atau karena keliru, fala yajuzu taqlidun nasi taqlidan, maka tidak boleh kita taklid buta kepada siapapun tanpa ada ilmu. Wa inna ma yajuzu taqlidu man tamassaka bil kitab wa sunnah wa ashabal haq, boleh kita mengikuti dan bertaklid kepada orang yang tamassaka bil kitab, berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnati Rasulullah SAW, dan mencocoki kebenaran. Wa man khalafa fa innahu la yu'tabaru, adapun yang menyelisihnya maka tidak teranggap, hatta walau kana mujtahidan wa akhta bi ijtihadi, hatta walau dia sebagai mujtahid dan keliru dalam ijtihadnya, tidak boleh kita ikuti. Barakallahu fikum. Sementara kita tahu jelas-jelas bahwa ijtihadnya itu menyelisih al-haq. Barakallahu fikum. Adapun dia mujtahid itu, dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, barakallahu fikum, pada saat dia berijtihad, boleh jadi pada saat itu dia luput dari al-haq. Dia sudah berusaha mencari al-haq. Barakallahu fikum. Dia melakukan ijtihad dan memutuskan satu keputusan, ternyata salah, keliru. Maka dia diberi satu pahala dan dosanya, kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang datang belakangan, yang kita tahu itu salah dan kita tahu itu yang benar, dengan dalil-dalilnya, masih saja kita mengikuti ulama yang satu ini yang salah dalam ijtihadnya ini, dalam masalah ini, maka kita yang salah. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengetahui dalam kondisi kita tahu kalau ulama itu salah. Barakallahu fikum. Walau kana mujtahidan wa akhta fi ijtihadi, wa hadha qa'idatun yanbaghi an ya'rifaha talibul ilm. Inilah qa'idah, kaidah-kaidah yang mesti diketahui oleh para penuntut ilmu. bahwa siapapun yang salah, keliru, tidak boleh diikuti. Barakallahu fikum. Jangan ngomong, oh dia imam, dia ini, dia ini, dia ilmunya sekian-sekian, tidak bisa. Barakallahu fikum. Baik. Dia tidak maksum. Baik. Dia salah, keliru, ya sudah diampuni Allah SWT. Kitanya ini ketika kita masih mengikuti kesalahan itu dalam keadaan kita tahu itu salah, kita yang salah. Id inna hunaka man yata'assabuna limadahibihim wa masyaikhihim wa liruasaihim wa qadatihim tebduna ruju'in ilal kitabi ila kitabillahi azza wa jalla. Karena di sana ada orang-orang yang ta'assub, fanatik luar biasa terhadap mazhab. Pokoknya Syafi'i. Mau salah, mau benar, pokoknya Syafi'i. Barakallahu. Tapi begitu dilihat, justru dia yang menjelisi Imam Syafi'i. Paham barakallahu? Dia yang menjelisi Imam Syafi'i. Cuma slogan-slogan Syafi'i. Padahal dia menjelisi banyak dari perkara-perkara yang diajarkan dan disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masyaikhihim, tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub terhadap masyaikh, ruasa, pemimpin, tokoh, tanpa kembali kepada kitabullah azza wa jalla. Walhaqu bidzalika huwa antuzana kullul umur bimizanil kitab wa sunnah. Dan yang hak dalam masalah ini adalah semua harus diukur dan ditimbang dengan timbangan Al-Qur'an was sunnah. Fama wa faqahuma wajib al-akhdh bihi. Maka apapun yang mencocoki keyakinan, ucapan dan perbuatan yang mencocoki kitabullah dan sunnah Rasulullah, itu yang kita ambil. Wa ma khalafahuma wajib rafduhu wa adamul iltifati ilaihi. Dan adapun keyakinan, ucapan, perbuatan yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, wajib bagi kita untuk menolaknya dan tidak perlu kita tengok-tengok. Wala yu'tabaru hadza ihanatan lil 'alim idza ma tujannibu khata'uhu. Dan ketika kita meninggalkan pendapat seorang ulama karena keliru, karena salah dalam ijtihadnya, bukan berarti kita menghinakan ulama itu. Barakallahu fikum. Bahkan bal innal ulama anfusum yaquluna idza wafaqa qawluna qawla ar-rasul fakhudhuhu. Bahkan di antara para ulama-ulama ini mengatakan idza wafaqa qawluna qawla ar-rasul, kalau ternyata pendapat kami, ucapan kami bercocokan, bertepatan dengan ucapan Rasul, fakhudhuhu, ambil itu karena ucapan Rasul. Wa idza khalafahu fadribu biqawlina urdal ha'id. Kalau ternyata ada ucapan kami, pendapat kami, ijtihad kami bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapan itu ke tembok. Kata qala Syafi'i rahimahullah. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa mithlu al-Imam Malik wa Ahmad, dan yang serupa, kurang lebih ucapannya seperti itu. Diucapkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, wa man qablahum al-Imam Abu Hanifa rahimahumullah jami'a. Baik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifa sebelumnya. Semoga Allah merahmati semua ulama kita. Baik, ini ucapan mereka. Tidak ada seorang pun di antara para ulama a'imah kita, a'imatul madahib, memerintahkan untuk mentaklidinya. Barakallahu fikum. Tidak ada. Baik, taklid buta. Fakulluhum khudu tibhadaruna min akhli aqwalihim ka qadiyatim musallamah. Bal yanbaghi an turada aqwaluhum ala kitabillahi ta'ala wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakulluhum hadaruna, semua para a'immah kita, para imam-imam madhab kita dari imam empat ini bahkan yang lainnya, memperingatkan kita dari mengambil ucapan-ucapan pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka sebagai sesuatu yang sudah baku. Kaqadiyatim musallamah, 100% benar. Baik. Tidak boleh, tidak mau mereka. Baliam bagi antuk orang tak akwaluhum ala kitabillahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib untuk dihadapkan ucapan mereka kepada kitabullah dan sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk meremehkan mereka, melecehkan mereka, memandang enteng mereka, bukan. Tetap kita mengambil faedah ilmu dari kitab-kitab mereka rahimahumullahu ta'ala. Tapi ketika ada pendapat mereka yang berseberangan dengan kitabullah, maka kita ambil kitabullah. Fa idza wafaqati fa biha wa ni'mat wa in khalafat fa innana natarahhamu alaihim wa na'tadiru lahum. Kalau ternyata setelah kita mempelajari, mengkaji ulang, ternyata pendapat ulama kita ini bercocokan dengan kitabullah, maka alhamdulillah. Fa biha wa ni'mat. Wa in khalafat, kalau ternyata berselisihan, tidak cocok, fa innana natarahham, maka kita memohonkan untuk mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan. Wa na'tadiru lahum, kita memberi udzur kepada mereka. Baik. Ada tulisan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, baik, raf'ul malam an a'immatil a'lam. Baik, di sana dibibirkan masyaallah. Baik, adanya berbagai macam perkara-perkara yang menjadikan ulama itu tidak tahu. Barakallahu fikum. Belum sampai ilmunya kepada ulama tersebut sehingga berfatwa menyelisih apa? Menyelisih al-haq itu, menyelisih kebenaran itu, menyelisih dalil itu karena belum sampai kepadanya. Barakallahu fikum. Karena di zamannya para a'immah ini, kitab-kitab itu masih apa? Orang itu masih terus, orang itu sudah tersebar banyak. Pembawa-pembawa ilmu. Barakallahu fikum. Di sini ada yang mengetahuinya, di sana yang tidak mengetahuinya. Di sana mengetahui, di sana yang tidak mengetahuinya. Tapi buku belum terkumpul sama seperti sekarang ini tercetak. Barakallahu fikum. Di zaman para a'immah kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu al-Imam barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memerintahkan kepada al-Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kalau jika sekiranya ada sesuatu yang kau ketahui, karena Imam Ahmad itu lebih banyak berjalan ke sana kemari menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wahai Ahmad, jika sekiranya ada sesuatu yang kau dapatkan, kabarkan kepada kami agar supaya kami juga bisa mengamalkannya. Barakallahu fiik. Atau sampai kepada punya kitab itu masyaallah. Baik, sehingga kita tidak boleh menyalah-nyalahkan ulama kita ketika kita dapati fatwanya berselisihan dengan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja dari judulnya kita baca, kita paham. Kita insya Allah sudah bisa meraba apa yang ada di dalamnya. Raful malam ana immatil alam. Barakallahu fikum. Faidha wafaqa biha fabiha wa ni'mat. Wa in khalafa wa in khalafat fa innana natarahhamu alaihim wa na'tadiru lahum walakin la na'khudhu khata'ahum. Akan tetapi para ulama kita tidak boleh kita ambil kesalahan-kesalahan mereka. Wa la yu'tabaru hadha tanaqqusan lahum hasya wa kalla, dan tidak boleh dianggap ini sebagai penghinaan, pelecehan terhadap para ulama kita. La. Justru ketika kita mengambil kitabullah dan meninggalkan pendapat mereka yang salah dan keliru, itu justru kita mengikuti para a'immah itu, karena itu adalah pesan mereka. Kalau kami berfatwa, kami menetapkan hukum, ternyata berselisihan dengan kitabullah, maka ambil kitabullah dan lempar ucapan kami ke tembok yang salah dan keliru itu. Nah, kita tidak sampai seperti itu, barakallahu fikum. Tetapi kita memuliakan kitab-kitab mereka, karya-karya tulis mereka yang luar biasa. Kemanfaatannya untuk umat Islam ini. Barakallahu fikum. Ini ungkapan mubalaghah untuk tidak kita mengikuti kesalahan dan kekeliruan itu. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.